Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melanjutkan daras kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang mana pada kajian kemarin kita telah sampai pada halaman 14 dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Amma ba'du, fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Adapun selanjutnya, maka ini adalah akidah dari kelompok yang selamat, yang ditolong sampai tegaknya hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah. Kelompok ini disebut juga dengan ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. At-taifah ini atau al-firqah ini yang selamat dan tertolong, selamat fid dunya wal akhirah, wa mansurah, dan ditolong sampai tegaknya hari kiamat, disebut dengan ahli sunnati wal jamaah. Dinamakan dengan ahli sunnah, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan halaman 15, wassunnatu hiya tariqatul lati kana alaiha Rasulullah. Agak loncat ya, dua baris. Wassunnatu, baris yang kedua agak ke tengah. Hiya tariqatul lati kana alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa takriratihi. As-sunnah adalah at-tariqah, jalan yang mana Rasul berada di atasnya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari as-sunnah. Wasummu ahlas sunnah lintisabihim li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam duna ghairiha minal maqalat wal madzahib bi khilafi ahli al-bid'ah. Dinamakan dengan ahli sunnah dikarenakan mereka menisbatkan diri mereka terhadap sunnah Rasul, tidak kepada selainnya. Dinamakan dengan ahli sunnah dikarenakan mereka menisbatkan diri mereka terhadap jalannya Rasul, bukan kepada yang lain, baik itu dari ucapan, keyakinan, madhab-madhab. Berbeda dengan ahli bid'ah, fa innahum yunsabuna ila bid'ihim wa dalalatihim. Beda dengan ahlul bid'ah, dikarenakan mereka dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan bid'ah mereka atau kesesatan-kesesatan mereka. Al-Qadariyah, seperti Al-Qadariyah. Dinamakan dengan Al-Qadariyah dikarenakan mereka berbicara dalam permasalahan takdir atau qadar yang mana tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Murji'ah yang memisahkan amalan dari iman. Wa taratan yunsabuna ila imamihim kal Jahmiyah. Dan kadang mereka dinisbatkan kepada pemimpin mereka. Nah, seperti Al-Jahmiyah nisbat kepada siapa? Jaham bin Safwan. Atau Al-Ash'ariyah. Nah, Makidah Al-Ash'ariyah dinisbatkan kepada siapa? Abul Hasan Al-Ash'ari. Naam, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Abul Hasan ini sebelum beliau meninggal, beliau bertaubat dari akidah Ash'ari. Akidah yang salah dalam permasalahan al-asma wa sifat, dan beliau menulis kitab dengan judul Al-Ibana. Naam. Wa taratan yunsabuna ila af'alihim al-qabihah. Dan kadang mereka dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang tercela. Seperti Ar-Rafidah. Naam, Ar-Rafidah, Syiah Ar-Rafidah. Naam. Kenapa Syiah digelari dengan Rafidah? Naam. Dikarenakan mereka meninggalkan, melakukan perbuatan Ar-Rafad. Apa itu Ar-Rafad? At-Tark. Suatu ketika, pada zaman Zaid bin Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, salah satu keturunan dari barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ali Zainal Abidin. Naam, barakallahu fikum, orang-orang Syiah ini bertanya kepada Zaid, apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Naam. Maka dijawab oleh Zaid bin Ali bahwa tidak ada dari kalangan keluarga kami, dari Ahlul Bait, yang mencela mereka berdua. Nah, baik itu Ali, Hasan, Al-Husain, nah, begitu pula ayahnya Ali Zainal Abidin, tidak ada yang mencela dua orang sahabat yang mulia ini. Farafadu Zaid bin Ali. Maka lalu mereka meninggalkan Zaid bin Ali, sehingga naam mereka disebut dengan perbuatan mereka Ar-Rafidah. Rafadu Zaidan. Mereka meninggalkan Zaid bin Ali yang berada di atas akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Naam. Wal Khawarij, begitu juga orang-orang Khawarij. Disebut dengan Al-Khawarij dikarenakan mereka melakukan perbuatan khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan terhadap kepemimpinan pemerintah yang sah, sehingga mereka disebut dengan Al-Khawarij. Wal Jamaah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, lughatan secara bahasa maknanya adalah al-firqatul mujtami'atu minan nas. Suatu kelompok dari manusia. Suatu perkumpulan dari umat manusia. Wal muradu bihim huna, yang dimaksud dengan al-jamaah di sini, alladzina ijtama'u 'alal haqqi tsabit bil kitabi was sunnah. Yaitu orang-orang yang sepakat atau berkumpul di atas al-haq yang telah ditetapkan dari Al-Kitab dan Sunnah. Ini al-jamaah. Kelompok yang berada di atas al-haq, mereka berkumpul di atas kebenaran yang sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Siapakah al-jamaah ini? Nah, mereka adalah para sahabat. Al-awla, yang paling utama dari mereka adalah para sahabat. Nah, wat-tabi'un, kemudian para tabi'in. yang mengikuti para sahabat, wa tabi'una lahum bi ihsanin, yang mengikuti para sahabat dengan baik, walau kanu qillatan, walaupun jumlah mereka sedikit. Nah, walaupun jumlah mereka sedikit, mereka tetap disebut dengan al-jama'ah. Nah, walaupun satu orang, apabila dia berada di atas al-haq, maka mereka disebut dengan al-jama'ah. Dia disebut dengan al-jama'ah dikarenakan dia berada di atas al-haq, sesuai dengan ajaran Al-Kitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba'un tabi'in dan para a'immah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, naam, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'atu hina idzin. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran, yang mencocoki kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Nah, engkau sesuai atau mencocoki al-haq, kebenaran, walaupun engkau seorang diri, maka engkau adalah al-jama'ah. Engkau adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Nah, maka engkau dikatakan sebagai al-jama'ah seketika itu juga, ketika engkau mencocoki kebenaran, walaupun engkau seorang diri. Namun kalau seandainya ditakdirkan, nam, sekelompok tersebut banyak berada di atas al-haq, kalau ditakdirkan jumhur, mayoritas berada di atas al-haq, maka falillahil hamd, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah keberkahan dan kenikmatan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan disalahartikan, barakallahu fikum, kalau jumlah mereka itu sedikit berarti dia jamaah. La. Nah, jamaah itu adalah yang mencocoki al-haq. Nah, walaupun sedikit, walaupun sedikit tetap dinamakan dengan al-jama'ah. Bukan kebalikan. Nah, yang sedikit itu berarti dia mencocoki al-haq. Ini terbalik. Salah. Nah, yang benar adalah mencocoki al-haq, maka dia disebut dengan jama'ah. Nah, walaupun dia sedikit. Mafhum? Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Apa itu akidah dari ahli sunnah wal jamaah al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah? Dikatakan oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah, wa huwa al-imanu billah, halaman 16, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imani wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Akidah dari ahli sunnah wal jamaah adalah yang pertama al imanu billah, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman terhadap al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Naam. Al-iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran, membenarkan. Yang mana al-iman ini memiliki konsekuensi, konsekuensi yang harus diamalkan, Seseorang beriman kepada Allah, ada konsekuensinya. Dia harus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ada konsekuensinya. Nah, bukan hanya sebatas pembenaran secara lisan. Nah, jadi al-iman memiliki makna yang lebih. Nah, barakallahu fikum. Qala Allahu ta'ala fil ayah min surati Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari surat Yusuf, pada surat Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana. Nah, ini adalah hujah atau perkataan dari saudara-saudara Yusuf terhadap bapaknya Ya'qub. Nah, mereka mengadu, mereka melakukan tipu daya dengan membawa pakaian yang berlumuran darah dan mengatakan kepada ayah dan ayah mereka bahwa Yusuf sudah dimangsa oleh serigala. Lalu membawa pakaian yang sudah berlumuran darah. Nah, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Nah, dan engkau tidaklah percaya kepada kami walaupun kami jujur. Nah, walaupun kami jujur. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Asyahid di sini lafad bimu'minin, yang maknanya musaddiq, membenarkan. Engkau tidak mempercayai, engkau tidak membenarkan kami walaupun kami jujur. Nah, ta'rifuhu syar'an, definisi yang kita sebutkan tadi, al-iman itu maknanya secara bahasa. Nah, secara bahasa sesuai dengan firman Allah, wa ma anta bimu'minin lana, pada surat Yusuf. Nah, mempercayai. Wa illa secara syar'i, makna iman memiliki nilai lebih. Apa itu? Annahu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Nah, ini iman. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan iman itu cukup ucapan dengan hati, ucapan dengan lisan, keyakinan di hati dan diucapkan dengan lisan. Enggak perlu diamalkan. Dan kata mereka, amalan tidak ada sangkut pautnya, tidak ada keterikatan dengan iman. Seorang yang rajin sholat, rajin sedekah dan yang lainnya, sama imannya dengan pelaku kemaksiatan. Nah, menurut mereka, karena amalan itu tidak mempengaruhi iman, naik dan turunnya iman tidak dipengaruhi oleh amalan, menurut mereka. Berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah, nam, iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Nam, barakallahu fikum, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ini definisi iman. Nah, mudah untuk menghafalnya ya. Nah, keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Nah, wa amalun bil jawarih. Nah, Iblis, dia beriman, meyakini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Iblis, bahkan dia bersumpah, wa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu. Bahkan dia mengatakan, Rabbi bima aghwaitani. Dia menyebut Allah dengan Rabb. Nah, diucapkan. Nah, akan tetapi dia tidak mengamalkan. Nah, fa'idhan, maka oleh karena itu iblis laisa bimu'min, karena dia tidak mengamalkan iman. Sehingga oleh karena itu tiga-tiga hal ini harus dia ucap, harus dia jalankan. Al-munafikun, mereka melafadzkan iman dan bahkan mengamalkan konsekuensi dari keimanan. Mereka ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan mereka ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinnahum, akan tetapi mereka tidak beriman, tidak dikatakan sebagai mukminin. Kenapa? Karena mereka tidak meyakininya di dalam hati. Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa alaihissalam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak, jahadu, menentang. Akan tetapi jiwa-jiwa mereka itu meyakini kebenarannya. Mereka menolaknya zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena kecongkakan mereka. Nah, apakah cukup keyakinan dengan hati? Lah, harus dilafadzkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan anggota tubuh. Apabila salah satu dari tiga hal ini tidak terkumpul, maka laisa bimu'min, maka dia bukan seorang yang beriman. 6. Qauluhu tadi, yang pertama adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari kebangkitan, dan iman terhadap takdir baik dan buruk. Hadhihi arkanul imanis sittah. Ini adalah rukun iman yang 6 jumlahnya, yang mana tidak sah iman salah seorang kecuali apabila dia beriman terhadap seluruhnya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Nah, dia tidak boleh beriman kepada sebagian lalu menentang sebagian yang lain. Tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Dia hanya mengimani 5 rukun iman saja. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, dan hari kebangkitan. Akan tetapi terhadap takdir, dia mengingkari. Gak ada takdir. Allah qadar. Nah, seperti yang diyakini oleh orang-orang Al-Qadariyah. Nah, mereka mengatakan Allah qadar wa annal amra unufun. Gak ada takdir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sebuah kejadian, melainkan, barakallahu fikum, setelah kejadian itu terjadi. Nah, Allah tidak tahu bahwa si fulan akan meninggal besok misalnya. Nah, si Alan akan lahir sebelum subuh. Allah enggak tahu kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Ini orang-orang Al-Qadariyah. Mereka beriman terhadap 5 yang lain, tapi dia menolak takdir. Maka dikatakan oleh Syekh, tidak sah iman siapapun kecuali apabila dia mengimani 6 rukun iman ini. Dan bahkan Naam Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan tentang orang-orang yang mengingkari takdir, orang-orang Al-Qadariyah, fa idza lakitum ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Apabila kalian berjumpa dengan mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari saya. Nah, law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, Allah tidak akan menerima sedekah mereka, infak mereka, sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa huwa al-i'tiqadul jazim bi annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Iman kepada Allah adalah maksudnya keyakinan yang kuat bahwasanya beliau, bahwasanya Allah adalah Rabbu kulli syai'in, Rabb segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allah adalah Rabbnya, Allah adalah penciptanya. Wa malikuhu, dan pemiliknya, penguasanya. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamal, dan bahwasanya dia Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Muttasifun bi sifatil kamal, bersifat dengan sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin, dan disucikan. An kulli aibin, dari setiap aib. Wa naqsin, dan kekurangan. Wa annahul mustahiqqu lil ibadah, dan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wal qiyamu bidzalika ilman wa amalan, dan menjalankan semua itu secara ilmu dan secara amal. Nah, maksudnya kita harus mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengilmui. Nah, karena dengan ilmulah akan muncul rasa cinta. Nam tak kenal maka tak sayang. Begitu pula akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, nam innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang memiliki sifat khasyah kepada Allah, khasyah ini bukan hanya sekedar takut, tapi takut yang didasari dengan ilmu. Nam, takut sama harimau? Iya. Terus apa persiapan kamu? Ini saya bawa tongkat. Cukup. Nah, sekali pentung langsung kabur dah harimaunya. Ini enggak khosyah. Nah, enggak mengilmui berarti yang dia takuti. Berarti dia tidak memiliki khosyah. Khosyah adalah rasa takut. Nah, yang didasari dengan ilmu. Takut sama harimau? Iya. Apa persiapan kamu? Saya bawa senapan laras panjang. Nah, barakallahu fikum. Ini baru khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama yang takut dengan dasar ilmu. Wa amalan, dan dia harus menjalankan. Naam, konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan atau ditambahkan oleh para ulama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nam disebutkan secara, barakallahu fikum, secara lebih detail lagi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah iman akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman, beriman atau meyakini rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah dan mulia. Dan dia harus meyakini 4 hal ini. Kalau seandainya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan wujud Allah, dia mengimani bahwasanya Allah itu ada. Nah, enggak perlu dibahas lagi. Nah, lafadz ada ini kapan adanya? Nah, barakallahu fikum, apa makna ada? Enggak perlu dibahas lagi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang al-falasifah. Nah, kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada? Banyak dalilnya. Secara fitrah dari manusia, secara akal juga bisa dibuktikan, dan terutama dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, secara akal, kalau kita melihat Al-Kain, secara akal, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fanaqul hal wujudu hadhil kainat binafsiha aw wujidat hakadha sadafatan. Apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya? Ada dengan sendirinya, dia yang menciptakan, tiba-tiba langsung ada. Nah, alam semesta ini. Ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet ini, planet itu, bumi. Barakallahu fikum. Nah, apakah mungkin bisa ada dengan sendirinya? Tentu jawabannya tidak. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya alam semesta ini muncul, diciptakan sendiri. Nah, alam semesta inilah yang menciptakan dirinya sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah, sesuatu yang mustahil. Madamat hiya ma'dumatan, kaifa takunu mawjudan wa hiya ma'dumah. Sesuatu yang tidak ada, bagaimana mungkin bisa ada yang sebelumnya dia tidak ada? Nah, al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ada sekelompok orang yang disebut dengan As-Sumuniyah atau Ad-Dahriyah yang menentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Abu Hanifah dan mengajak untuk berdebat. Berdebat tentang apakah Allah itu ada atau tidak. Apakah ada pencipta atau tidak. Nah, wa kana Abu Hanifah min adzkal ulama. Abu Hanifah termasuk dari ulama yang sangat cerdas. Fa wa'adahum an ya'tu ba'da yaumin aw yaumain. Lalu Abu Hanifah menjanjikan kepada mereka untuk datang sehari atau dua hari berikut. Naam. Faja'u. Lalu mereka datang pada hari yang telah disepakati. Madza qulta? Lalu dia bertanya kepada Abu Hanifah, "Ayo, apa argumen kamu?" Naam. Qala, lalu Abu Hanifah mengatakan, "Ana ufakkiru fi safinatin mamlu'atin minal bada'i' wal arzaq. Ja'at tashukku ubabal ma." Saya sedang memikirkan sebuah perahu yang dipenuhi dengan barang-barang dan makanan-makanan. Dia datang membelah lautan. Nah, sementara sampai perahu tersebut menyandar di pelabuhan, lalu barang-barang dan makanan-makanan tersebut turun dengan sendirinya, lalu perahunya pergi lagi sementara enggak ada awaknya, enggak ada nakodanya. Nah, ABK-nya enggak ada. Nakodanya enggak ada. Kapten kapalnya enggak ada. Nah. Kok bisa? Nah. Ini saya lagi mikirkan kapal ini, kata Abu Hanifah. Nah, ada kapal kayak gini, kata Abu Hanifah. Dan saya masih mikirkan tentang kapal ini. Qalu, lalu mereka mengatakan, tufakkiru bihadza? Apakah engkau bisa-bisanya memikirkan yang seperti ini? Qala nam, iya betul emang. Nam, ini lagi saya pusing, ini lagi mikirinnya. Nam. Qalu idzan laisa laka aqlun. Kalau begitu kamu memang enggak punya akal, kamu gila memang. Nam. Hal yu'qal anna safinatan ta'ti biduni qa'id wa tanzilu wa tansarifu? Nam. Bagaimana mungkin ada sebuah perahu datang naam tanpa ada orang yang mengendarainya, dia datang lalu pergi? Naam, hadza laisa ma'qul. Ini enggak masuk akal, kata mereka. Lalu Abu Hanifah mengatakan, ini intinya, kaifa la ta'qiluna hadza? Bagaimana mungkin kalian mengatakan ini enggak masuk akal? Wa ta'qiluna anna hadhihi as-samawati wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wadawab wan nas kullaha biduni sani'. Bagaimana mungkin kalian mengatakan ini enggak masuk akal? Lalu kalian mengatakan bahwasanya matahari, langit, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon-pohon, hewan, manusia, semuanya ada tanpa adanya yang menciptakan. Dan kalian mengatakan ini masuk akal. Giliran perahu tadi berjalan seorang dengan sendirinya, menurunkan barang, menaikkan barang, kalian katakan gak masuk akal. Lalu tentang sesuatu yang lebih besar, matahari, langit, bumi yang lebih besar, nam, kalian katakan itu ada dengan sendirinya dan kalian menganggap ini masuk akal. Nam. Akhirnya langsung terdiam. Fabuhital ladzi qala, fabuhital ladzi kafar. Terdiam mereka. Fa'arafu annar rajula khatabahum bi'uqulihim. Akhirnya mereka baru sadar. Nam, ini mereka sedang Abu Hanifah ini sedang mempermainkan akal pikiran mereka. Wa'ajizu an jawabihi hadza aw ma'na. Dan mereka pun tidak sanggup menjawab nam perkataan atau pernyataan dari Al-Imam Abu Hanifah. Nam. Barakallahu fikum. Langsung dibayar kontan. Nam oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Qila li a'rabi min al-badiyah. Ada seorang Arab Badui. Nah, yang mana pemikirannya masih salimah, masih bersih. Nah, belum terkontaminasi dengan akidah-akidah yang rusak. Dia mengatakan, "Bima arafta rabbak?" Dengan apa engkau bisa mengetahui bahwa Rabb kamu itu ada? Nah, faqala Arab Badui tadi mengatakan, al-atharu yadullu alal masir. Bekas telapak, nam, itu menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan. Wal ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kotoran hewan menunjukkan ada hewannya. Nah, ada kotoran berarti ada hewannya. Fasama'un dzatu abraj, langit dengan gugusan bintangnya. Wa ardun dzatu fijad, bumi dengan gunung-gunung dan bukit-bukitnya. Wa biharun dzatu amwaj, laut dengan gelombang-gelombangnya. Ala tadullu 'alas sami'il basir. Apakah yang seperti ini tidak cukup untuk menunjukkan akan adanya Maha Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat? Apakah yang makhluk yang besar-besar ini enggak cukup bagi kita untuk menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, barakallahu fikum. Ini secara akal dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara fitrah, maka fitrah umat manusia, naam, bahkan hewan telah meyakini akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, tentang Nabi Sulaiman yang keluar bersama rakyatnya untuk meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajada namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Lalu dia melihat semut yang telentang di atas punggungnya. Rafi'atan qawaimaha nahwas sama, dan dia mengangkat kaki-kakinya ke langit. Takul, lalu semut tadi mengatakan, Allahumma ana khalqun min khalqik fala tamna anna sukiyaka. Ya Allah, saya salah satu dari makhlukmu, jangan engkau halangi kami dari airmu. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u faqad sukitum bidakwati ghairikum. Ayo pulang, sudah ada yang berdoa dan kalian sungguh akan kalian akan diturunkan hujan terhadap kalian dengan doa dari selain kalian, dari semut tadi. Semut saja, al-bahaim, semut saja beriman akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang telah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal pikiran. Wal fitru majbulatun ala ma'rifatillahi azza wa jalla wa tauhidihi. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, fitrah dari manusia sudah tertanamkan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ketika Allah, ketika Rabbmu mengambil dari Adam, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, dan keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan mempersaksikan mereka kepada mereka atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah saya Rabb kalian? Nah, qalu bala, sebelum mereka lahir di muka bumi ini sudah ditanamkan fitrah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami akan hal ini adalah orang-orang yang lalai. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian mengatakan sesungguhnya yang melakukan perbuatan syirik adalah bapak-bapak kami sebelumnya dan kami adalah keturunan setelah mereka. Maksudnya kami hanya ikut-ikut bapak-bapak kami. Nah, enggak diterima alasan demikian. Nah, baik dengan alasan tersebut ataupun alasan yang sebelumnya, karena sudah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mereka dilahirkan di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.